bekas yang tersiram air sudah basah dan robek. Jangan kau paksa untuk menulis, tak mungkin kau bisa. Pena, pena, pena cintamu menggores luka hatiku, menghancurkan hidupku. Usahlah engkau menangis meratap di depanku. Tak mungkin lagi hatiku ini tiba dengan tangismu. Tak mungkin kau pisah.